السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, ayat yang ke-87 dan 88 dari surat Al-Ma'idah, melarang kita kaum muslimin untuk mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini sudah kita bahas kemarin. Ayat berikutnya, wa kulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari apa-apa yang Allah telah rizkikan pada kalian, halalan thayyiba. Makanlah dari rizki yang halal. Ai, kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, kulu min rizkihi alladhi saqahu ilaikum. Makna ayat ini adalah makanlah dari rizki Allah yang Allah sudah berikan pada kalian. Bima yasurruhu minal asbab, dari segala apa yang mudah dari sebab-sebab. Artinya Allah berikan rezeki pada kalian dengan sebab-sebab yang mudah. Idza kana halalan, kalau dia halal, yakni diambilnya dengan cara yang halal, bukan dengan mencuri, la sariqah, wala ghasban, bukan dengan cara merampas, wala ghairi dhalik, tidak pula dengan cara-cara yang lain. Wala min ghairi dhalika min anwa'il amwali allati tu'khad bighairi haq. Jangan dengan cara-cara yang lain dari berbagai macam cara pengambilan harta yang tidak dengan kebenaran. Wa kana aydan thayyiba, dan juga di samping halal cara mendapatkannya, di samping halal cara mencarinya, juga harus thayyib. Wa huwa alladhi la khubtha fihi. Apa itu yang thayyib? Yang tidak ada kejelekan padanya. Fa kharaja bidzalikal khabith minas siba' wal khaba'ith. Fa kharaja bidzalik, maka keluarlah dari kata-kata thayyib ini semua yang sifatnya jelek. Keluar dari kalimat thayyib semua yang khabith, dari binatang-binatang buas, wal khaba'ith, dan dari perkara-perkara yang jelek, yakni perkara-perkara yang haram. Ikhwani bin a'azakumullah, disebutkan halalan tayyiban, diambil dengan cara yang halal. Apakah dengan tijarah atau dengan ijarah atau dengan apa? Pemberian atau perdagangan, sewa menyewa, pemberian, hadiah dan lain-lain. Yani didapat dengan cara yang halal, dengan jual beli, dengan sewa menyewa, dengan pemberian, hadiah dan seterusnya. Fa kharaja minhu, maka keluar dari kalimat halal apa yang tidak boleh, yaitu yang haram. Apakah dengan sariqah, pencurian, atau dengan gosob, perampasan, atau dengan perampokan, penipuan dan seterusnya dan seterusnya, itu semua tidak halal. Baik, halalan cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Kemudian thayyiban, zatnya thayyib. Zatnya thayyib. Memang jual beli, tapi yang dibelinya khamr. Cara mendapatkannya bagus jual beli, tetapi khamr pada zatnya sudah tidak thayyib. Sudah khabith. Rasulullah SAW diutus untuk yuhillu lakum at-thayyibat, untuk menghalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib. Wa yuharrim 'alaikumul khaba'ith, dan mengharamkan yang khabith-khabith. Kalau yang thayyib adalah perkara yang thayyib fi dzatih, thayyib pada zatnya, fa kharaja minhu, maka keluar daripadanya seluruh yang khubuth wal khaba'ith, semua yang busuk dan jelek, yang laki, yang perempuan, yang mu'annas, yang mudzakkar. Yani yang zatnya jelek. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-maitah wad-dama wa lahma khinzir daging babi. Wama uhilla, yang dipersembahkan, li ghairillah, hadhihi khaba'ith, ini khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Ini di dalam ayat Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengharamkan beberapa perkara. Di antaranya zinnab. Minas siba' zinnab, minas siba', pemilik taring dari binatang buas. Jadi jangan titik pada kalimat zinnab, jangan titik pada kalimat bertaring saja. Ada yang bertaring tapi halal, sehingga bertaring minas siba' dari binatang-binatang buas. Anjing, kucing, harimau dan lain-lain. Itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah keledai jinak yang dipakai bekerja. Tidak boleh dimakan dagingnya. Dan Rasulullah SAW ketika mengharamkan keledai jinak ini, mengharamkan dinab, binatang bertaring, Rasulullah SAW memberitahu, nanti akan ada orang-orang yang tidak mau menerima pengharaman dariku, padahal aku mengharamkan seperti Allah mengharamkan. Mengapa disamakan? Karena Rasulullah SAW tidak mengharamkan kecuali dari Allah. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu dari Allah. Sehingga apakah dalam Quran ataupun dalam hadis yang sahih, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim, dinukilkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya tentang haramnya zinab, disebutkan di sana kata Nabi, yushiku akan muncul sebentar lagi min ummati rajulun syab'an, orang yang dalam keadaan kenyang, muttaki'an ala arikatih, bersandar di dipan-dipannya. Artinya orang itu kenyang, ahli dunia, di singgasananya. Atahu hadithun min hadithi, didatangi hadis dari hadis-hadisku. Mimma amartu au nahait, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Orang itu menjawab, yang gemuk kenyang tadi, yang bersandar di singgasananya, berkata, bainana wa bainakum kitab Allah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min harami haramna. Nanti akan muncul orang seperti itu, ahli dunia, kenyang, bersandar di dipan-dipannya. Ketika datang hadis dari apa yang aku haramkan atau aku halalkan, tiba-tiba orang itu menjawab, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan kalian cukup kitabullah. Apa yang ada di dalamnya halal, kita halalkan. Apa yang ada dalamnya haram, kita haramkan. Maka Nabi menyatakan di akhirnya, ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Imam Hakim setelah meriwayatkan hadis ini menyatakan bahwa hadis ini sahih, ala syarti syaikhaini, sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ikhwani fillah a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sudah memberitakan dari Allah bahwa akan ada nanti orang yang tidak mau menerima hadis, yaitu golongan pengingkar-pengingkar sunnah. Kalau disebutkan bahwa anjing haram, kucing haram, tidak halal, orang itu menjawab, dari mana? Di Quran tidak ada. Kelompok-kelompok ini na'udzubillah adalah yang diberitakan oleh Nabi tadi, yang rajulun syab'an ala arikatihi, orang yang kenyang bersandar di dipan-dipannya, yang didatangi hadis yang mengharamkan, dia tidak terima. Dari Quran tidak ada. Bahkan lebih jahat lagi, tokoh-tokoh orang-orang ini mengadakan demonstrasi di pondoknya makan anjing bersama, pondok pesantren, dengan alasan gak ada di Quran pengharaman anjing, gak ada di Quran pengharaman kucing, kata mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal hadisnya sangat sahih dan diriwayatkan bukan hanya oleh Imam Hakim dan juga diriwayatkan oleh ashabu sunan dan lain-lainnya, wallahu taala a'lam. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di bahwasanya yang namanya halal didapatkan dengan cara yang halal. Thayyib adalah yang zatnya baik. Zatnya baik. Bukan bangkai, bukan daging babi, bukan pula darah yang memancar, bukan pula yang dipersembahkan untuk selain Allah. Dan ditambah lagi di sini oleh beliau, oleh Syekh Sa'di, yakni bukan binatang buas. Perhatikan kalimat beliau, faqaraja bidzalikal khabith minas siba', di antaranya adalah yang jelek-jelek dari binatang-binatang buas. Maka makanlah dari yang halal, yang kalian dapatkan dengan cara yang halal, yang thayyib, yang zatnya memang thayyib. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah, ai fi imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Taqwa maknanya adalah mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Alladhi antum bihi mu'minun, bertakwalah kepada Allah, taatilah perintah Allah, jangan kerjakan apa yang Allah larang. Yang Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang kalian beriman kepadanya. Fa inna imanakum billahi yujib alaikum taqwahu wa mura'ati haqqih. Bahwasanya keimanan kalian kepada Allah memberikan konsekuensi bahwa kalian harus bertakwa kepadanya, harus mentaati perintah-perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya, wa mura'ati haqqih, dan harus memperhatikan hak-haknya. Itu makna iman kepada Allah. Kalau benar-benar kalian beriman kepada Allah, taatilah Allah, kerjakanlah apa yang diperintahkannya, tinggalkan apa yang dilarangnya, dan berikanlah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fainahu la yatimu illa bidzalik, karena sesungguhnya iman gak akan sempurna kecuali dengan itu. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, apa yang tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga wajib. Ma la yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib, apa yang sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, makanya dengannya ini menjadi wajib juga. Baik, saya ulangi kaidah ini. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, apa yang tidak sempurna sesuatu kewajiban kecuali karenanya, maka dia juga wajib. Tayyib, sekarang iman ada satu kewajiban, berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata al-iman tidak sempurna, iman tidak sempurna kecuali dengan ta'ah, kecuali dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman tidak sempurna kecuali dengan ijtinab nawahihi, meninggalkan larangan-larangannya. Iman tidak sempurna kecuali dengan mentaati perintah-perintahnya. Iman tidak sempurna kecuali dengan menjauhi larangan-larangannya. Iman tidak sempurna kecuali dengan mura'at, mementingkan haqqihi, hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak Allah untuk diibadahi, hak Allah untuk kita takut kepadanya, hak Allah untuk kita tidak berdoa kecuali kepadanya, hak Allah untuk kita tidak bertawakal bergantung kecuali kepadanya. Ini hak-hak Allah harus kita perhatikan, dan itu konsekuensi iman. La yatimul iman illa bi ta'atihi wa istinabi nawahihi wa mura'ati haqqi, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, apa yang iman tidak sempurna kecuali karenanya, maka dia juga wajib. Karena itu konsekuensi iman. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa dallatil ayah al-karimah ala annahu idha harrama halalan alaihi min ta'amin wa syarabin wa sariyatin wa amatin wa nahwi dhalik fa innahu la yakunu haraman bitahrimihi, lakin law fa'alahu fa'alaihi kaffaratu yamin. Dengan ini, ayat ini yang mulia ini menunjukkan bahwa jika diharamkan perkara yang halal, apakah makanan atau minuman ataupun budak ataupun amah, wa nahwi dhalik fa innahu la yakunu haraman bitahrimihi, maka dia tidak jadi haram dengan pengharaman orang tersebut. Misalnya seorang berkata, ini menurut saya haram. Ini sudah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, atau berdusta atas nama Allah. Sekarang bentuk kedua, dia tidak berdusta atas nama Allah, tetapi dia hanya berkata, saya mengharamkan atas diri saya, sungguh demi Allah, enggak akan saya makan ini. Padahal barang halal, thayyib. Tapi dia berkata, wallahi saya enggak akan makan, saya haramkan atas diri saya. Bagaimana? Apakah benda tadi jadi haram? Apakah makanan dan minuman tadi jadi haram? Tidak. Zatnya tetap halal. Lalu ucapannya bagaimana? Ucapannya harus ditebus dengan kafarah. Ucapannya harus ditebus dengan kafarah. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Kafarahnya, tebusannya seperti tebusan sumpah. Karena dia bersumpah, saya tidak akan makan. Batalkan sumpah. Tidak boleh mengharamkan yang halal. Fa'inahu la yakunu haraman bitahrimih. Dia tidak menjadi haram dengan pengharaman orang tadi. Lakin lau fa'alahu, tetapi kalau orang tadi melakukannya, fa'alaihi kafaratu yamin, maka dia harus menebusnya dengan kafarah. Kafaratu yamin, kafarahnya sumpah adalah memerdekakan budak kalau dia punya. Kalau tidak, hendaklah dia berpuasa 3 hari. Kama qala ta'ala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Ini kisahnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istri-istrinya sangat cinta kepadanya sehingga saling bersaing cinta, cemburu kepada istri yang lainnya. Maka beberapa istri berkata, Rasulullah SAW sangat suka madunya si fulana. Emang madunya istimewa. Gini saja, kita sepakat kalau Nabi datang kepada kita, kita bilang, kok bau madu, madu apa yang kamu minum? Nah, begitu. Maka ketika Nabi datang ke istri yang ini, ya Rasulullah, kau habis makan apa? Aku minum madu di rumahnya fulana. Oh, berarti madunya jelek, baunya enggak enak. Datang ke istri yang lain sama, engkau habis makan apa? Madu, madunya si fulana. Oh, berarti madunya kurang bagus, kok baunya seperti ini. Sampai Nabi mengatakan, kalau begitu mulai hari ini aku tidak akan minum madu lagi dari si fulana. Maka turunlah ayat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bukan mengharamkan untuk umat, tidak. Nabi tidak mengubah hukum, cuma mengatakan saya tidak akan minum madu lagi. Itu pun ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak illa anna tahrim az-zawja fihi kafaratu dihar. ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه. Hanya saja kalau yang diharamkan itu bukan makanan, bukan minuman, yang diharamkan itu istri, bagaimana hukumnya? Tidak sama hukumnya, tidak sama. Kalau yang tadi mengharamkan madu, mengharamkan sesuatu, atau kamu karena sekali dua kali kejadian kemudian kamu marah menyatakan, mulai sekarang wallahi saya tidak akan makan ini lagi, hati-hati, kamu harus batalkan sumpah itu. Dengan apa? Dengan kafaratu yamin. Dengan kafaratu yamin, tebusan sumpah. Tetapi kalau yang diharamkan istri, bagaimana? Saya tidak akan menyentuh kamu lagi, saya akan layani kamu, saya akan beri makan kamu, saya akan muliakan kamu, berikan tempat untukmu seperti biasanya. Tetapi seperti ibuku, aku muliakan ibuku, aku beri makan, aku layani, aku berikan apa yang diperlukan, tapi untuk jima tidak. Nah, kamu juga sama. Anti wallahi ka dhahri ummi, engkau aku perlakukan seperti punggung ibuku. Ini mengharamkan istri, mengharamkan istri. Yang disebut di dalam fikih dengan dihar, disebut dengan dihar, karena ucapannya di zaman jahiliyah adalah anti ka dhahri ummi, maka dijuluki dihar. Tetapi barakallahu fikum, hati-hati, hakikatnya tidak seperti kalimatnya. Kalimatnya berbeda dengan hakikatnya. Sebab ada orang yang bertanya, "Ustaz, saya terjatuh dalam dihar. Bagaimana saya katakan pada istriku, engkau mirip ibuku?" Itu bukan dihar. Kamu masih jima, masih. Ya bukan dihar namanya. Loh, tapi saya bilang engkau seperti punggung ibuku, persis. Dari belakang tuh seperti ibu. Iya, itu bukan dihar. Dihar itu memang kata-katanya anti ka dhahri ummi. Memang kata-katanya engkau aku perlakukan seperti ibuku atau engkau seperti ibuku. Tetapi maksud dari kata-kata itu adalah saya enggak akan sentuh kamu lagi. Saya akan perlakukan kamu seperti ibuku. Saya perlakukan seperti ibu, dimuliakan, diberi makan, diberi uang belanja semuanya. Tetapi jima tidak. Itu maksudnya. Sehingga kalau hanya memuji kecantikannya, memuji tingginya, memuji punggungnya dari belakang seperti ibuku, itu bukan dihar. Berarti hakikat dihar adalah mengharamkan istri. Mengharamkan istri. Mulai sekarang saya tidak akan sentuh kamu lagi dan seterusnya. Ini tidak boleh. Dan itu disebut dihar. Bagaimana kafarahnya? Apakah sama dengan mengharamkan makanan dan minuman? Kafaratu yamin, tidak sama. Tetapi harus ada hukum seperti yang digambarkan dalam hukum dihar. Qala illa anna tahrimaz zaujah, hanya saja kalau yang diharamkan adalah istri, maka kafarahnya kafaratu dihar. Dibahas dalam pembahasan dihar secara khusus. Wa yadkhul fi hadhihi al-aya annahu la yanbaghi lil insani an yatajannabat thayyibat. Inti dari pembahasan ini adalah apakah dihar ataupun mengharamkan makanan dan minuman dilarang, tidak boleh, termasuk dalam larangan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lak. Wahai orang yang beriman, jangan mengharamkan yang baik-baik dari apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimuha ala nafsihi, termasuk mengharamkan untuk dirinya sendiri. Jadi untuk orang lain apalagi, itu berdusta atas nama Allah, mengatakan ini haram padahal tidak. Seperti Yahudi, mereka mengharamkan dan menghalalkan dari diri mereka sendiri, kemudian berkata huwa min indillah. Tidak boleh. Yang kedua, ala nafsih, walaupun untuk dirinya, saya mengharamkan atas diriku, juga tidak boleh. Bal yatanawaluha musta'inan biha ala ta'ati rabbih. Bahkan hendaklah engkau mengambil yang halal tadi dengan meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Rabbnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sehingga beberapa orang yang menghindari sesuatu karena sesuatu. Menghindari sesuatu karena sesuatu. Misalnya menghindari satu makanan tertentu karena alergi. Meninggalkan makanan tertentu karena diet. Menghindari itu barakallahu fikum, sebagian orang tidak berani terus-menerus 100%. Sekali-kali dia cicip. Untuk apa? Untuk akidah, keyakinan bahwa ini halal. Saya tidak mengharamkan. Buktinya saya cicip, saya makan. Bahwa ini halal. sehingga tidak terkesan kalau dia mengharamkan atas dirinya sesuatu tersebut. Ikhwan ibn Hazm, sampai begitu kehati-hatian mereka, para ulama, para ahlul ilmi, agar jangan sampai mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadr wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.